mata, terlihat senyummu selalu hiasi malam. Kini telah pergi tinggalkan sejuta kenangan. Kau takkan mengerti apa yang kini ku rasakan. Malam, kau kan mengerti semua.